Biasanya kita berdua di rama-rama malam kok, jika dia berbunyi di tengah malam, bisik-bisik sayang. Dari mana nih galau pun pahit, cepatnya gitar bau banyak. Batamu sayang mendekat lagi hati, dan jago janji joka toharo, dan timbang cinta jo rasa sayang. Jampang ko hidui batamu elo, usalah jame honde dia sayang. Gitar bau banyali, untung-untung lagi batamu sayang, mendekat lagi hati. Dan jago janji joka toharo, dan timbang cinta jo rasa sayang. Jampang ko hidui batamu elo, usalah jame honde dia sayang.